Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pembahasan prinsip ketujuh dari dakwah salaf, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sekarang di halaman 325 atau 333. Di pertemuan yang lalu kita bahas setidaknya ada dua poin terpenting dari pembahasan di poin ketujuh ini. Poin terpenting pertama adalah tidak ada dakwah kecuali dengan ilmu. Dan dakwah salaf dibedakan dengan dakwah yang menyimpang dari jalan salaf, salah satunya adalah dengan kematangan ilmu. Di dalam dakwah salaf tidak bisa jadi dai kalau tidak berilmu. Sedangkan di luar manhaj salaf antum bisa saja jadi dai. Misalnya kalau antum beruang, atau antum adalah tokoh, atau karena semata-mata usianya tua, atau karena paling pintar bicara, yang itu di dalam dakwah salaf tidak pernah dikenal jadi dai dengan patokan-patokan seperti itu. Di dalam dakwah salaf yang terpenting adalah punya kapasitas ilmu, meskipun retorikanya kurang bagus. Makanya dalam dakwah salaf tidak mementingkan retorika. Retorika itu anugerah tambahan. Tapi yang terpenting adalah ilmu yang disampaikan. Gak ada ceritanya mentang-mentang tua kemudian jadi ustadznya. Di dalam dakwah salaf bahkan yang berilmu pun bisa jadi dai, dan yang tua bisa jadi muridnya. Karena yang terpenting adalah ilmu yang diemban oleh si dai-nya. Poin terpenting yang kedua adalah bahwa ilmu yang dimaksud itu adalah pengetahuan yang benar tentang makna ayat dan makna hadis yang sahih sebagaimana yang dipahami oleh para ulama yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka di dalam dakwah salaf pantang bagi seorang dai, kecuali dia betul-betul punya kapasitas berijtihad, kecuali ya, di luar dari pengecualian tadi, maka pantang bagi seorang dai yang mengatakan dirinya seorang salafi untuk mengatakan menurut saya tafsir ayat atau tafsir hadis ini adalah begini begitu. Malah diketawain kalau seandainya ada dai mengaku dirinya adalah seorang bermanhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah, lalu di dalam pembahasan-pembahasannya mengatakan menurut saya ayat ini maksudnya adalah, namanya juga dakwah salaf, dakwah yang metodologinya adalah metodologi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau ternyata produk hukumnya adalah produk pribadi, itu namanya bukan dakwah salaf, tapi dakwah khalaf, dakwah orang kekinian. Sedangkan dakwah salaf itu menyandarkan pendapatnya pada orang yang terdahulu atau minimal dengan para ulama yang ada sekarang. Balik lagi kepada prinsip yang pertama, makanya tidak ada dakwah salaf kalau tidak berilmu. Dan supaya berilmu harus berguru. Makanya tidak bisa jadi dai yang mengatakan dirinya seorang salafi kalau tidak dikenal belajarnya di mana, punya kapasitas ilmu seperti apa. Dia harus punya guru yang dikenal. Guru yang guru tersebut adalah orang yang memang sudah diakui oleh para ulama sebelumnya sebagai orang-orang yang mumpuni. Dan ini adalah termasuk di antara menjawab pernyataan sebagian orang yang mengatakan, ustadz lain kan juga Al-Quran dan Sunnah, bukan ustadz saja. Kenapa ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf atau diafiliasikan dengan sebagian TV, ustadz-ustadznya roja, itu kenapa mereka merasa benar diri sendiri, apa merasa diri mereka benar sendiri? Kan yang lain juga pakai Al-Quran Sunnah. Maka kita jawab, itulah setiap orang, bahkan yang menyimpang sekalipun, mengaku dirinya beralquran dan sunnah. Tetapi metodologi pahamnya itu yang membedakan. Makanya kita dengan pengebom, bom Bali, Imam Samudra dan kawan-kawannya, dan setiap dari mereka yang memuji mereka, kita pakai ayat yang sama. Kita mengimani ayat yang sama. Faqatulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bariikum. Ayatnya kita yakini sama-sama, tapi produk hukum kita terhadap ayat itu berbeda. Produk hukum mereka adalah bom bunuh diri itu boleh. Sedangkan menurut kita, dari apa yang kita pahami dari para ulama terdahulu, bom bunuh diri hukumnya haram. Ayatnya sama, produk hukumnya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah tak seorang salaf pun yang mengatakan tafsir sebagaimana yang diyakini Imam Samudra. Sedangkan kita tidak sama dengan mereka karena kita meyakini apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Kita sama-sama meyakini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Kita meyakini ayat ini tentang kebenarannya. Tetapi kenapa kok kita berbeda dari sisi produk hukum dari pemahaman terhadap ayat itu? Karena ada di antara kita yang metodologinya metodologi ala-ala orang di zaman sekarang, sementara kita menggunakan metodologi orang-orang terdahulu. Orang-orang zaman sekarang mengatakan, kalau begitu dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, siapa yang tidak berhukum dengan syariat Islam maka dia kafir. Maka termasuk setiap pemerintah, presiden, raja yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sedangkan menurut kita tidak kafir. Kalau menurut kafir menurut mereka, berarti jadi boleh diperangi. Makanya boleh dihancurkan negerinya. Makanya boleh ngebom di negeri-negeri mereka. Sedangkan di kita, mereka tidak kafir. Karena mereka tidak kafir, mereka masih muslim. Karena mereka masih muslim, masih mereka punya hak untuk dihormati, dijaga darahnya, dijaga hartanya. Maka kita katakan bom bunuh diri di negeri mereka, meskipun negeri itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia hukumnya haram bunuh diri tersebut, atau bom bunuh diri tersebut. Bedanya di mana? Kita yakini bahwa Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir. Kafir di sini adalah kufrun duna kufr. Kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan orang-orang itu mengatakan kafir dan keluar dari Islam. Lalu bikin pernyataan-pernyataan baru yang tidak pernah dinyatakan para ulama, seperti mereka mengatakan adanya namanya syirik hukmi. Apa itu syirik hukmi? Yaitu berbuat syirik dengan menduakan Allah dalam menentukan hukum. Jadi hukum penjara itu adalah menduakan hukum. Karena kalau menurut Allah dan Rasulnya, ya, rajam, potong tangan, dan yang semacamnya, ya. Sampai sini paham ya? Mari kita baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Wa lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham terhadap agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah yang membagikan dan Allah lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Dalam prinsip dakwah salafiyah, menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Dan apabila seseorang yang sudah menguasai ilmu syar'i, paham Al-Quran dan Sunnah, maka dia wajib berdakwah. Sesungguhnya dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang agung kedudukannya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang yang muslim," yakni yang bersadar diri. Surat Fussilat ayat 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Beliau juga bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini dari beberapa dalil yang kita baca tadi, ada beberapa kesimpulan yang sering disebutkan para ulama kita di dalam pembahasan mereka tentang fadilah menjadi seorang da'i. Yang pertama, bahwa menjadi seorang da'i itu adalah yang menjadi pemberi jalan. Yang memberi petunjuk adalah Allah dan dia jadi jalan petunjuknya. Dan coba kita lihat tadi, Nabi mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya. Dan bagaimana caranya seseorang bisa menjadi paham tentang agamanya? Jawabannya dibutuhkan apa? Dakwah. Coba kalau seandainya tidak ada kajian, bagaimana cara kita paham sholat yang benar? Bagaimana cara kita memahami akidah yang benar? Karena tidak ada yang dakwah. Keutamaan diberikan kebaikan itu dilimpahkan bagi orang-orang yang paham tentang agama. Lalu bagaimana dengan yang memahamkannya? Yang muridnya saja begitu, apalagi yang jadi gurunya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Berarti ini menunjukkan bila seseorang tidak pernah paham dalam masalah agama, berarti sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tunjukkan kepada kita jalan, yaitu jalan kajian, yang di saat ini mungkin banyak orang yang tidak melakukannya, bahkan berada di dunia yang sebaliknya. Allah tunjukkan kepada saya dan kita semua sehingga kita bisa duduk di hari ini. Maka duduknya saya di sini bukan karena saya. Duduknya antum di sini bukan juga karena saya. Duduknya antum di situ bukan karena antum, tetapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki apa? Kebaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan tersebut dan membuat kita istiqomah di atasnya. Karena jamaah, tidak ada yang pernah tahu setahun ke depan misalnya. Dan bila ini terjadi pada saya misalnya, ingatkan saya, jangan sungkan-sungkan. Kita tidak pernah tahu setahun ke depan yang jadi ustaz, mungkin setahun ke depan tempatnya beda. Tempatnya berbeda maksudnya Allah cabut hidayahnya, wa'iyadzubillah, kemudian dia ada tempat yang lain. Di tahun ini dia memandangkan kebaikan, lalu di tahun mendatang dia mengumandangkan kejelekan. atau dia terkena fitnah syubhat atau syahwat. Tahun ini dia ngajak manusia ikut sunnah, tahun depan dia menjauhkan manusia dari sunnah. Kita tidak pernah tahu setahun ke depan. Antum sekarang ada di lantai, duduk belajar. Setahun ke depan antum ada di atas, tapi di panggung politik atau panggung musik. Tidak ada yang pernah tahu masalah ini. Tidak ada yang pernah tahu hidayah itu kapan diberi, kapan dicabut. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan sampai kita wafat. Di sini disebutkan juga keutamaan-keutamanya menjadi da'i. Allah bilang, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada yang menjadi da'i, yang menyerukan kepada Allah dan menyerukan mengerjakan kebaikan. Maka di sini ada petunjuk kepada kita bahwa termasuk di antara keutamaan menjadi seorang da'i adalah Allah jadikan lisan-lisan kita sebagai orang yang lisannya paling baik. Tentu dimaksud adalah paling baik di kalangan kaum muslimin. Ya. Tentu yang bukan Nabi SAW, yang selain para sahabat, yang selain para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama. Untuk level kita, untuk level penuntut ilmu. Keutamaan yang lain Nabi sebutkan dalam dua hadis terakhir yang kita baca tadi. Siapa yang jadi da'i, mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala untuk dirinya ditambah dengan orang-orang yang mengikutinya. Seandainya antum mengajak orang mengerjakan kebaikan, anggaplah kebaikannya adalah bersedekah 1000 lewat ceramahkah atau lewat pergaulan biasakah. Ada yang mengikuti antum 100 misalnya. Kemudian masing-masing dari 100 ini menyumbangkan 10.000. Berarti ada 1 juta pahala ditambah dengan punya antum 1000. Berarti 1 juta tambah 1000 berapa? 1 juta 1000. Benar ya? Contoh yang lain misalnya, antum berkhutbah, kemudian ngajak orang untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ketika itu yang hadir di khutbah Jumat, saat antum berkhutbah, yang hadir adalah misalnya 1000 orang. Dari khutbah antum yang tobat, kan tidak semuanya mau mendengar ya. Ada sebagian yang tidur di belakang, ada sebagian yang memang sengaja tidak mau masuk masjid karena tidak mau dengar syubhat, tidak mau dengar kajiannya. Dia bilang, aku sudah selesai di luar aja, soalnya aku belum siap. Nanti aku takutnya mendengar, kalau aku mendengar harus kerjakan lagi. Sebagian orang kan begitu. Karena dia takut mengerjakan, maka dia tidak usah apa? Dengar katanya. Daripada tahu nanti harus mengerjakan. Dari sekian satu ribu, dari 1000 itu, ada 200 yang besoknya rutin ke masjid. Maka pahala yang 200 ini buat antum, ditambah pahala antum sendiri. Catatan, berdakwah itu tidak mesti di meja kajian. Berdakwah adalah kewajiban bagi orang yang punya kemampuan dengan apa yang mereka bisa. Kalau teman-teman ada yang kemampuannya adalah desain pamflet, dia bilang, Ustaz, bisakah saya bantu desainkan? Saya punya portofolio banyak nih, desain-desain saya. Kemudian antum mendesainkan pamflet kajiannya. Yang hadir di kajian tersebut ada 1000, maka antum dapat pahala punya antum sendiri plus 1000. Karena dengan adanya pamflet antum, orang tahu. Pamfletnya dicetak. Antum minta sama panitia, bolehkah saya ambil 5 lembar mau tak tempel di masjid-masjid dekat rumah. Dari orang yang melihat pamflet yang antum tempel, ada 300 yang datang, maka antum juga dapat pahala 300 tadi. Maksudnya bukan 300 hitungan. Bila per orang dapat 1000, berarti 300 kali berapa? 1000. Ada sebagian orang yang punya kemampuannya karena dia mumpuni dalam ilmu dan bisa berbicara, maka dia pun ada di balik meja atau di atas mimbar khutbah. Yang punya kemampuan hendaklah lakukan dan tidak usah malu. Dulu saya pertama datang ke Balikpapan setelah pulang dari S1, saya datangi Ustaz Abdurrahman. Saya perkenalkan diri, kemudian saya sodorkan salah satu teks khutbah yang saya buat. Beliau tanya, siapa guru antum, belajar di mana, dan seterusnya. Lalu kemudian lama-lama diajak berdakwah, diajak ngisi pengajian. Maka kalau ada punya kemampuan demikian, tidak ada salahnya antum bicara sama da'i yang ada di kota tersebut. Kemudian antum bilang, saya boleh gak ngisi pengajian, saya punya dasar ilmu ini Ustaz, ini, saya bisa bahasa Arab, saya sudah belajar usul fiqih, saya banyak menghafal dan mengerti qawaid fiqhiyah. Halaman berikutnya, Al-Ustaz Yazid, penulis buku ini, mengatakan yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Perlu digarisbawahi atau distabiloi kata-kata, kepada ilmu dia berdakwah. Artinya jamaah, berdakwah itu bukan kepada diri kita. Termasuk diantara kesalahan sebagian orang adalah mendakwahkan dirinya supaya orang jadi pengikutnya, bukan menjadi pengikut Allah dan Rasulnya dan ilmu. Diantara ciri-cirinya adalah kalau ditentang pendapatnya, dia tidak suka. Sementara bisa jadi seorang da'i berpendapat dengan pendapat yang salah, dan muridnya bisa jadi berada di atas kebenaran. Maka tidak boleh seseorang mendakwahkan dirinya. Misalnya bikin persatuan murid-murid Ustadz Anu dengan segala bentuknya, memiliki fans club misalnya, dan apakah mendakwakan diri ataukah mendakwakan sesuatu, itu tentunya kembali kepada niat si ustadznya. Antum ikut HSI, siapa angkat tangan yang ikut HSI? Ustaz Abdullah Roy. Antum pasti tahu bahwa yang dakwah di situ siapa? Ustaz Abdullah Roy. Pertanyaan, apakah beliau mendakwahkan dirinya, Abdullah Roy, supaya dia punya banyak pengikutnya? Jawabannya, Allah kemudian dia yang tahu. Saya bikin sekolah, bikin yayasan, Mufid. Kalau dipanjangkan, Muflih, untuk Islam dan dakwah. Apakah supaya orang ikut saya? Jawabannya, Allah kemudian saya yang tahu. Nah, tapi saya berikan kaidah, seorang da'i tidak boleh mengajak pada dirinya sehingga dia benci kalau ada orang ikut bukan pada dirinya. Dia tidak suka kalau ada orang muridnya ikut ustadz yang lain. Antum kajian di mana? Ustadz Anu, jangan, samaan aja. Wah antum gitu ya, lama ndak ikut kajian anak. Anu Ustaz, dekat rumah, jangan, samaan aja gitu. Tapi kan Ustaznya bagus juga. Iya, anak tahu Ustaz itu bagus. Tapi anak suka kalau antum ada, banyak gitu. Kalau perlu bikin fans club, punya kartu anggota kalau perlu. Ya. FMS 1, Fans Mufli Safitra 1, 2 sampai 1000. Nanti kan bisa berhitung tuh. Wih, fansku ada 10.000 misalnya. Itu ngajak kepada diri sendiri. Saya letakkan kaidah, tapi antum jangan sembarang tempel ya kaidah ini. Kaidahnya adalah dakwah itu kepada Allah. Dakwah itu kepada Rasulullah. Dakwah itu kepada sunnah. Dakwah itu kepada agama ini. Dakwah itu supaya orang cinta pada ilmu. Cinta pada Allah dan Rasulnya. Bukan cinta pada yang nyampaikannya. Maka kalau seandainya memang antum betul-betul dakwah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk agama ini, maka ada murid antum nanti belajar sama ustaz yang lain, selama ustaz itu lurus, antum gak usah marah. Dan jangan sakit hati, jangan iri, jangan dengki, jangan sana banyak sini sedikit. Jangan, gak perlu. Ya. Bahkan saya katakan dakwah itu partner, bukan kompetitor. Karena dakwah itu partner, berarti sifatnya bahu membahu. Bila ada datang dai baru, cok, lulus Madinah misalnya, datang di Balikpapan, terus setengah dari antum ikut dia. Misalnya beliau bikin kajian yang lain, kajian yang antum butuhkan misalnya. Dia buka kajiannya di malam yang sama, malam ini hari apa? Rabu. Di masjid mana? Dia datang, setengah dari antum pergi. Maka seharusnya menjadi seorang dai itu merasa ada pundak di sini, beban yang hilang setengah. Dipikul oleh yang lain. Bukan kehilangan pangsa pasar setengah. Direbut oleh orang lain. Ini dakwah, bukan bisnis. Dalam dakwah adanya apa tadi? Kita dengan dai yang lain itu apa? Partner. Bila antum adalah ikhwan penggerak yayasan, maka antum dengan yayasan yang lain itu apa? Partner. Bila antum punya sekolah, di sebelah sana ada teman yang lain yang juga sama-sama sunnah bikin sekolah, itu disikapi sebagai apa? Partner. Jangan bilang itu kompetitor. Hilangkan mindset lama, itu mindset busuk. Yang ini bikin SMP, ini mau juga. Ini mau share, ini share juga. Ini mau juga donasi, donasi juga. Bertumpuk-tumpuk. Ini bukan saingan ini. Apalagi kalau ternyata core-nya beda. Core itu apa? Core, apa sih? Core bisnis, core itu apa ya? Intinya. Misalnya ini buka, misalnya Ustadz Jihad di Syafi'i Manggar, bikinnya pesantren. Di situ dari kelas misalnya SD, ada SMP, ada panti asuhannya, ada tahfiz khususnya. Ada Ustaz Nadif bikin set Nawawi. Tempatnya beda. Ini mungkin Balikpapan Timur, ini Balikpapan Utara. Mungkin orang kalau di sana mau dekat anaknya sebelah sini, yang sebelah sini dekatnya ke sini. Ini pun usianya misalnya SMA ke atas. Ada Ustadz siapa kalau di sini? Ustadz Yusuf, Ustadz Abdurrahman bikin SMP tahfiz. Ada di sana Ustadz Abduh, Ustadz Abduh, Ustadz Alif, Alif yang bacain saya. Alif bikin SMP umum. Lah ini kan core-nya beda. Yang ini tahfiz. Yang ini apa? Umum. Ini mau cetak ustaz, yang ini mau cetak temennya ustaz atau donaturnya ustaz. Kan dari sini nanti muncul ekonom, dokter. Kalau dokter itu ngasih donasi ke situ, ya kan? Ini ustaz tenang-tenang aja. Ustaz enggak usah sibuk berjualan juga. Kayak bagus juga sih berjualannya. Ustaz sibuk juga kemana-mana berdagang. Ustaz sini ngajar. Ini kita donatur. Jadi ini partner. Ya, ini bukan kompetitor. Nah. Soalnya sudah saya ada yang bilangin saya begitu soalnya. Ustaz. Sebut merek aja enggak apa-apa ya, kalian-kalian kita juga. Yayasan Ibnu Umar udah bikin loh, udah share duluan lagi SMP-nya. Ana bilang, terus kenapa? Mufid mana? Saya tanya, apakah harus ini duluan baru ini? Kalau ini duluan ini menang, ini kalau ini belakang ini kalah. Ini saudara bro. Mau masuk sini sama aja. Ini temannya ini. Jadi antum jangan bikin ini kayak orang berkelahi. Kalau kita ada yang bisa kita berkelahi, bila kita berbasis sunnah, di sono ada berbasis bid'ah, bikin SMP juga. Nah itu baru. Apakah ini bid'ah lawan sunnah? Ini sekolah sunnah, ini sekolah sunnah. Ini yayasan sunnah, ini yayasan sunnah. Ini pesantren sunnah, ini pesantren sunnah. Ini juga kepada teman-teman saya katakan, antum memperlakukan ini. Ini jaga kata-kata. Kadang-kadang kita tuh tidak sengaja, terus kita bikin orang jadi terpecah belah dengan kata-kata kita. Misalnya ngomongnya bukan sama antar ustad, kalau antar ustad tentu dikeplak aja. Ngomong antar admin, admin sekolah ini sama admin sekolah ini. Ih kamu kalah, kamu kemarin ini sudah duluan. Masa iya kah? Iya ini duluan, kalah kamu. Berapa gajimu? 1 juta. Ini di situ 2 juta. Ini juga lama-lama bang. Kelahi, ketemu sesama admin. Kamu, aku duluan. Kamu, aku duluan. Wah, gimana sih? Emangnya kedewa kamu aja lah. Kamu juga enggak. Kelahi akhirnya. Ini admin ngadu ke ustadznya masing-masing. Ya kan? Ngadu ke ustadznya, favoritnya. Ini pembina ustadz siapa misalnya? Ustadz Fulan, ustadz Masa, ustadz. Ini ngomong juga. Iya, ustadz Masa. Ustadz. Akhirnya ustadz sama ustadz kelahi juga jadinya. Ya, dan itu terjadi di banyak kota. Alhamdulillah semoga Allah menjaga ustadz-ustadz kita di sini. Jadi mereka nggak ada kelahi. Alhamdulillah, saya orangnya nggak lip service, tapi menurut saya sampai sejauh ini ustadz-ustadz kita semuanya akur, nggak pernah ada yang kelahi. Yang kelahi adminnya. Nggak, maksud saya ada gitu ya, tapi manusiawi. Nah tapi jangan juga, meskipun manusiawi tetap harus dijaga. Jangan merasa itu kan manusiawi, iri itu kan manusiawi, terus diikuti. Nah kebanyakan diri kita ini kan kalau dibilang manusiawi, manusiawi apa sih kata Allah tentang manusiawi itu? Inna nafsa la ammaratun bisu. Manusia itu kalau ngikuti sifat dasarnya, mereka akan ngajak kepada apa? Keburukan. Jadi kalau bilang, enggak apa-apa, manusiawi, manusiawi. Ketahuilah, kebanyakan yang sifat manusiawi itu apa? Buruk. Ya. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya setiap da'i, mubaligh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kapan-kapan antum jadi ustadz, insya Allah, terutama teman-teman ini yang di ma'had, ya, nanti ada Ustadz Yusuf, kan? Pokoknya teman-teman yang dimati dalam-dalam jadi ustadz insya Allah. Nanti kan kalau mereka sudah mumpuni kan Ustadz Rofi bilang gini, antum khutbah di sana, antum ceramah tarawih di sana, antum ke sana. Kemana ustadz? Kandil 5, Samboja. Antum kilo 38. Tidak. Antum disuruh khutbah misalnya. Nah saya enggak ada ustadznya, ustadznya lagi keluar kota semua. Nah, teman-teman mahat salah satu ditunjuk yang di pelajaran ceramahnya paling bagus, tunjuk naik Ya. Nah, di sini dikatakan meskipun sudah jadi ustaz harus belajar. Jadi enggak boleh jadi ustaz stagnan ilmunya. Dan saya katakan banyak ustadz di Balikpapan ini yang sudah senior, mereka berhenti dari dunia dakwah. Kenapa? Karena orang tidak pakai lagi. Kenapa orang tidak pakai lagi? Ilmunya stagnan, berstop, stuck, berhenti. Misalnya khutbah tidak pernah diupdate. Setahun 52 khutbah, semuanya jadwalnya diisi dengan khutbah. Kalau tidak syukur, sabar. Kalau tidak sabar, syukur. Kalau tidak Quran, Koran. Kalau tidak Koran, Quran. 52 minggu itu aja. Nanti orang ketemu, sudah pernah kedengar kayaknya ini. Ketemu lagi, ini lagi yang kudengar. Setahun yang lalu ini lagi kah? Ya, bosannya bang. Khutbah diupdate. Kecuali misalnya ada momen. Misalnya khutbah tentang Ramadan, momennya adalah antum buat 2 minggu sebelum Ramadan. Sehingga khutbah yang sama persis 4 masjid antum bikin tengah Syaban, akhir Syaban, awal Ramadan, tengah Ramadan. Khutbahnya 4 sama persis, tapi masjidnya beda-beda karena momen. Maka ini boleh. Dan saya sering begitu. Pada momen-momen tertentu meskipun beda-beda masjidnya, tapi khutbahnya sama karena memanfaatkan momen. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Coba jemaah di stabiloi kata-kata menurut pemahaman salaf dan kata-kata kebenaran. Maksudnya adalah kalau kita belajar Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya tidak dengan pemahaman salaf, nanti kita hanya akan bisa menyampaikan kesesatan. Kalau kita belajar Al-Quran Sunnah tapi pemahamannya dengan pemahaman sendiri, insya Allah menyesatkan nantinya. Nanti ditanya, Ustaz, saya baca ada hadis yang mengatakan jangan kau batalkan sampai kau mendengar suara atau mencium bau angin, maksudnya kentut. Jadi Ustaz, kalau kita pahami hadis itu, jangan kau batalkan kecuali mendengar bunyi dan mencium bau, berarti kalau kentutnya tidak berbau, tidak berbunyi, berarti batal atau tidak? Oh, sesuai dengan hadis itu, maka tidak batal. Padahal yang benar apa? Batal. Maka sesat orang gara-gara fatwa itu akibat memahami dengan pemahaman sendiri. Oleh karena itu, setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para da'i harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Dan para da'i juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyaikh salafiyin, mendengar kaset kajian mereka, mendengar MP3, VCD. Hal ini agar para da'i dapat menimba ilmu yang bermanfaat, istifadah, mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah atau mengajak manusia ke jalan yang benar dan cara yang benar. Ini termasuk diantara masukan kepada kita, bahwa kajian itu teman-teman tidak mesti, menimba ilmu itu teman-teman tidak mesti nunggu kajian datang. Yang paling parah kalau di zaman sekarang adalah menunggu daurah datang. Itu pun kalau daurah yang ngisi ustadznya, ustadz yang terkenal. Ya, kalau Ustadz Syafiq baru ramai. Gitu. Sampai-sampai ada ikhwan di GPA itu cerita gini, Ustadz, tadi istri ana dapat telepon dari umat. Ana dengar apa katanya? Masa kata umat itu, luluran yuk. Luluran. Kenapa? Tumben kan besok daurah Ustadz Syafiq. Apa hubungan Ustaz Syafiq sama luluran coba? Ya. Siapa tahu yang telepon ada di atas. Coba kalau itu Ustaz Syafiq yang ngisi, ramai gitu kan. Kalau Ustaz yang lain belum tentu, apalagi Ustaz Balikpapan. Sampai ada Ustaz kita itu yang bilang gini, maksud beliau benar, sangat betul. Beliau mengatakan, selama pemahamannya lurus, akidahnya lurus, pemahamannya bagus, tidak usah pilih-pilih. Teman-teman itu kalau Ustaz favorit baru datang, tidak favorit malas. Kalau daurahnya Ustaz yang terkenal ramai, kalau Ustaznya biasa-biasa tidak ramai. Dan beliau termasuk yang kajiannya tidak ramai. Ya. Jadi orang melihat ini Ustaz kah yang dimaksud? Tidak. Ya, tapi beliau menyuarakan yang benar itu, benar. Bahkan saya katakan teman-teman, ada dai enggak terkenal, retorikanya membosankan. Antum mungkin duduk sejam mengantuk. Tapi dari tangannya banyak ustaz-ustaz bermunculan. Dari dia banyak ustaz sekarang yang jadi ustaz. Tapi kalau antum ditanya, siapa gurunya dulu ustaz itu? Paham? Sedangkan yang retorikanya bagus, mungkin kalau disuruh dakwah masyarakat sedikit yang jadi. Kenapa sedikit yang jadi? Karena yang hadir di hadapannya itu yang hanya mau karena bagus, terkenal, lucu. Meskipun secara konten biasa-biasa. Ada sebagian ustaz yang kutu buku. Jadi dia kalau ngajar antum harus pegang buku. Dia akan bacakan di asyara, dia baca di asyara. Antum, lamanya, aduh, gitu. Tapi di tangannya banyak ustaz-ustaz sekarang. Ya. Saya pernah cerita di mana ya? Di BDI yang dua minggu lalu yang sama Ustaz Haris. Saya bilang ada ikhwan lama, namanya Fulan. Ya, nggak usah sebut nama Tony Harlan, nanti dia malu. Ya. Cepat juga. Ngaji dengan ustaz-ustaz kita di sini, yang mungkin jamaahnya ustaz tersebut tidak sebanyak ini. Tapi sekarang sudah bisa baca kitab. Bahkan saya bilang sama dia, bisa tidak antum berhenti aja, karena dia kerja di Total, PHM. Saya bilang bisa nggak berhenti aja. Nah dia pernah gini, dia pernah ngirim suara. Dia ngirim ke saya suara baca kitab, kemudian berusaha menjelaskan gitu. Terus dia bilang, Ustaz boleh enggak berikan saya masukan, mendengarkan suara saya tolong beri masukan. Ya, Fulan itu si Tony. Saya bilang masukan saya adalah berhenti kerja dan jadi dai. Balikpapan ini kurang. Kalau antum mau berhenti kerja, mau dakwah, fokus dakwah, nanti banyak jadwal-jadwal saya tak kasih ke antum. Ana buka yang lain. Jadi ana buka lahan, sudah tanam bibitnya. Nah, antum yang bajak sawahnya, antum yang apa? Nanam-nanam, ngairin, pupukin sampai tumbuh benih-benihnya. Saya bikin ladang yang lain lagi. Gitu. Tapi dia masih jadi pegawai, kayaknya banyak uangnya sih. Ini enggak harus nunggu kajian, antum bisa sambil dengarkan MP3 kajian, MP3 ustaz-ustaz. Ya. Kalau antum betul-betul mau tahsil belajar, saya sarankan antum kumpulkan audio-audionya Ustaz Aris Munandar. Dan dengerin satu persatu meskipun terkantuk-kantuk sampai habis. Misalnya satu buku ada 36 audio, dengarkan satu persatu dari awal sampai habis meskipun terkantuk-kantuk. Bisa jadi 36 audio itu antum selesaikan setahun. Bisa jadi. Karena kalau ini kan, kalau misalnya duduklah ustadznya di depan kayak sekarang saya ini, antum kan enggak bisa, Ustaz, tunggu. Mau tak tulis dulu. Apa? Ustaz ngomong sedikit-sedikit tolong. Apa? Kan enggak bisa begitu kan? Nah, tapi kalau dengarkan MP3-nya kan bisa. Di post di tunggu Ustaz, tak post dulu. Tunggu dulu. Nulis dulu. Ya enggak? Lanjut Ustaz. Gitu kan? Meskipun 10 menit antum nulis dia nunggu mau dia. Gitu. Ustaz Arif Munanda. Azan ya? Nah, ini dulu. Silakan azan. yang punya pertanyaan ini angkat tangan. Nanti saya kasih hadiah. Bagaimana cara mengetahui ceramah kajian bagaimana cara mengetahui ceramah atau kajian itu membahas ilmu berdasarkan pemahaman para sahabat? Mana orangnya? Ih, jin berarti. Ada orangnya? Kan kajian itu banyak. Kalau ustadznya celananya gantung, jenggotnya panjang, apalagi pakai jubah, itu kayak-kayaknya sunnah, gitu kan? Terus dia ngomong-ngomong sunnah-sunnah juga lagi. Bahkan ada yang saya katakan membajak salaf juga. Dibajak istilah salaf supaya bisa menggait orang-orang yang sudah mengerti mana salaf. Tapi nanti kalau kita tanyai pada bagian masih pada beberapa masalah akidah, nanti baru akan ketahuan bahwa pemahamannya bukan akidah salaf tapi mu'tazilah. Tapi bisa dibungkus, dikemas biar nanti kelihatan kayak sunnah. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana cara tahunya? Dia ilmu juga, Al-Quran juga, sunnah juga, tapi enggak tahu pemahamannya sahabat atau bukan, karena kita juga enggak tahu. Kita sendiri juga baru menuntut ilmu. Maka diantara cara mengetahuinya, satu, rekomendasi dari yang sudah dikenal sebagai orang yang memiliki pemahaman sunnah terhadap dai tersebut. Ada tulisan yang sangat bagus, antum bisa browsing di telegramnya Ustadz Abu Salma. Kalau di telegram namanya Abinya Salma. Antum bisa ketik search di situ salaf. Saya pernah baca kutipannya yang sangat bagus adalah bahwa para ulama terdahulu kebiasaan mereka adalah tidak ada dai kecuali rekomendasi dulu sama yang lebih tahu. Jadi kalau ada kalangan penuntut ilmu di zaman dahulu, di zamannya Imam Ahmad misalnya, atau di zamannya Imam Malik, atau di zamannya para ulama terdahulu di kalangan salaf, kalau ada orang baru itu tidak langsung diambil ilmunya sebelum ditanya dulu oleh kepada yang lebih tahu. Jadi misalnya ada dai baru nih, kalau di zaman sekarang pulang dari katanya Yaman, atau ada yang bilang dia dari Madinah, itu tidak langsung dia buka kajian kita duduk, tetapi bertanya kepada yang lebih tahu tentang dirinya, ya, baru kemudian dipertimbangkan apakah mengambil ilmu darinya atau tidak. Misalnya tanya kepada Ustadz Fulan, Ustadz, ada Ustadz baru namanya Fulan, kami dengar dia dari Yaman, bolehkah diambil ilmunya? Bila Ustadz ini kenal dan recommended, dia akan bilang silakan. Bila tidak, maka dia bilang tidak. Bila dia tidak tahu, dia akan tanya kepada yang lebih tahu lagi. Kami teman-teman ada grup khusus Ustadz-Ustadz se-Indonesia. Bila ada pamflet nyebar tapi kami gak tahu siapa, biasanya nanti ada yang nanya, ada yang kenal ini, ada yang kenal ini. Ada Ustadz baru nih, namanya Mahir. Misalnya. Tapi gak tahu dari mana. Ada yang ngomong, oh jangan, itu dulu murid saya, kami keluarkan dari pondok karena kelakuan. Gitu. Oh jangan, dia punya kasus. Oh jangan, karena orang ini begini. Terus lama-lama terbukti. Paham kan maksud saya? Gitu. Ustadz, ada orang Ustadz baru nih, pulang dari Madinah, katanya baru lulus, bolehkah kami ambil ilmunya atau kita jadikan guru di sekolah kita, di pondok kita? Oh saya kenal, qadarullah dia malas belajar. Memang dia lulusan Madinah, tapi kami kenal nilainya itu CD. Baiknya gak usah, daripada nanti salah-salah. Biarkan dia jadi mutawif travel aja. Bisa begitu. Jadi gak mesti dengar dari mana terus langsung diambil ilmunya. Antum tanya-tanya dulu. Dan begitulah para salaf terdahulu. Mereka untuk mengambil sebuah ilmu, tanya yang merekomendasikan dulu. Yang tanya ini angkat tangan. Saya baru hijrah ke dakwah sunnah. Saya sering dengar kata salafi wahabi. Apa perbedaannya? Ada orangnya? Hadiahnya celana nih. Mahal loh. Mana? Ini sih dia bilang tuh. Afwan Ustaz, mohon dijawab pertanyaan teman Ana. Mana? Yang punya pertanyaan? Lah ini baru datang hari ini. Masa orangnya enggak ada? Oh, lagi di WC kali ya? Salafi itu nisbat kepada salaf. Seseorang mengatakan saya beragama dengan Al-Quran Sunnah, yang pemahamannya, karena saya ini orang bodoh, maka saya bertanya kepada para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau para ulama yang bisa menukilkan pemahaman mereka. Itu namanya salafi. Adapun wahabi, ini adalah distorsi sejarah yang sudah campur-campur antara orang lawan sufi. Sufi punya amalan kekuburan, maka sufi untuk membela diri menghina yang mengingkarinya dengan kata-kata wahabi. Kami adalah orang yang suka kekuburan, ke Wali Songo. Situ enggak suka wahabi. Ini adalah stempel untuk yang enggak suka ke kubur-kubur. Padahal menurut wahabi, kekuburan itu sunnah bila caranya sunnah. Ada orang bergendang-gendang hari Jumat, ibu-ibu. Dandung-dandung-dandung, salam-salam, gitu. Ada ibu-ibu yang mengingkari, maaf bu, kalau bergendang-gendang di masjid, nyanyi-nyanyi, itu enggak sunnah. Wah, ini pasti wahabi. Jadi inilah wanita wahabiyah. Siapa tuh yang anti begendang? Terus dinamakan anti sholawat. Sementara kalau ditanya kepada wanita-wanita ini, dibilang, loh, kami bukannya anti sholawat. Sholawat bagi kami adalah sunnah bila caranya benar. Wahabi juga ditempelkan kepada orang yang anti syiah. Maka kalau ada orang mengatakan syiah sesat, nanti yang syiah bela diri dengan mengatakan pasti wahabi. Syiah bisa bela dirinya begini. Kami syiah, kami cinta ahlul bait. Maka kami cinta habaib. Kami cinta para sayyid-sayyid. Jangan kayak mereka, itu mereka enggak cinta sama habib-habib. Itulah wahabi. Maka terbawalah orang-orang yang antara beneran turunan dengan yang tidak beneran turunan Nabi, kemudian menyerang siapa yang membenci amalannya syiah, dikatakan wahabi. Ya. Jadi wahabi ini campur-campur, ya, sudah jadi ada distorsi dalam maknanya. Yang jelas, kalau seandainya wahabi itu adalah yang melarang syirik, berarti saya wahabi. Dan kita wajib jadi wahabi. Bila wahabi itu adalah anti syirik. Bila seorang wahabi itu maksudnya adalah orang yang mengikuti sunnah dan tidak mau mengerjakan bid'ah, berarti saya wahabi dan kita wajib jadi wahabi. Bila itu maknanya. Bila wahabi itu adalah orang-orang yang suka ke masjid, berarti kita harus jadi wahabi. Bila kita menentang adanya penyembahan kubur, berarti kita harus jadi wahabi. Bila wahabi itu definisinya adalah setiap wanita berjilbab besar, berarti kita harus jadi wahabi. Gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.